Na na na na na na na na na na na na. Habis cinta untuk merangkai tinggi puncak cintamu, tak dapat ku gapai. Berdamai berpisah selalu begitu, bukan tak bisa tetapi tak mau. Menelan ludah mengelus dada, apakah sanggup jikalau tidak berdua. Apa kau rela dan tidak cemburu, akankah ku bisa jika tanpa kamu. Tiap hari kalau malam selalu cekcok, lama bersama tapi tetap aja gak cocok. Dipikir sama orang kita yang bodoh, padahal kita berdua emang gak jodoh. Hey, putus nyambung itu nyiksa batin, kali ini pasti bakal aku buktiin ke kamu. Aku gak balik, aku gak datang, ku coba santai dan ku coba untuk tetap tenang. Jangan dipaksa jika memang sudah tak bisa. Kini saatnya untuk mencari cinta lainnya. Kita tak bisa bersama jika terus begini. Kita harus berpisah dan ku akan pergi. Selalu mengungkit kenangan yang lalu, akunya playboy, itu kan dulu. Ini ku kasih cermin, coba berkaca. Apa kamu gak pernah berbuat salah? Sumpah tanpa kamu, aku galau parah. Aku langsung panik kalau kamu marah-marah. Ku gak ngomong siapa yang paling sakit ya. Tapi kalau gini terus, aku gak bisa. Punya logika, coba dipakai. Aku ngingetin, dibilang alay. Jangan kira aku gak berani mutusin kamu. Sekarang kita putus, pergi jauh dariku. Bengong kan aku ngomong gitu ke kamu. Ingat gak berapa kali kamu giniin aku. Pindah hati itu yang terbaik bagi kita. Jika tak bisa, coba dipaksa. Jangan dipaksa jika memang sudah tak bisa. Kini saatnya untuk mencari cinta lainnya. Kita tak bisa bersama jika terus begini. Kita harus berpisah dan ku akan pergi. Tidak punya pacar, kita gak mati. Lupain yang kemarin, cari lain lagi. Jujur kemarin aku galau, aku susah diterpa. Dilema aku pasrah hati, patah tak ada yang ngalah. Ku beri hati tapi kau meminta jantung. Segala keputusan akan ku tanggung. Kini berjumpa, bertatap mata terasa canggung. Janji telah rampung, kisah telah berujung. Kita berpisah, hilang semua masalah. Ku sudah mengalah, tapi tetap aja salah. Mencoba santai di pantai bareng Lil O. Harus stronger, dan pasti anti galau. Getaran cinta yang lalu tidak lagi ku rasa. Dikala malam gelap gulita cahaya, tiada kamu tak ku pikirkan. Perlu kau ketahui, ku mampu tanpamu jalani hidup ini. Jangan dipaksa jika memang sudah tak bisa. Kini saatnya untuk mencari cinta lainnya. Kita tak bisa bersama jika terus begini. Kita harus berpisah dan ku akan pergi. Yang berjumpa di wawancara semalam kemana? SMS siapa? Handphone disita, kontak dihapus. Aku tak sanggup sekarang kita putus, kita putus. Kamu selalu nuntut aku jadi romantis. Harusnya saling mengerti, bukan egois. Katanya sayang dan cinta mati, tapi untuk memahami kamu alergi. Apa salahku? Ku gak selingkuh, tapi dituduh jadi pembunuh hatimu. Aku tak sanggup untuk meredam gejolak yang terus menghujam. Tajam menikam, oh no. Ku penulis lagu cinta terbaik. Wajar saja bila banyak wanita yang melirik. Aku tak respon, ku sudah memohon. Cari yang lain, you are not alone. Jangan dipaksa jika memang sudah tak bisa. Kini saatnya untuk mencari cinta lainnya. Kita tak bisa bersama jika terus begini. Kita harus berpisah dan ku akan pergi. Jangan dipaksa jika memang sudah tak bisa. Kini saatnya untuk mencari cinta lainnya. Kita tak bisa bersama jika terus begini.